Jika ada seseorang belum bisa mencintai pasangannya, suami atau istri, apakah termasuk belum bersyukur dengan pasangannya? Ini masalah tentunya, ikhwannya. Orang belum bisa mencintai kan masalah ya, dalam kehidupannya. Ya kan, masalah. Baik. Minta kepada Allah Azza wa Jalla ya, agar hatinya itu bisa tentram ya, bersama dengan suaminya dan juga bersama dengan apa? Istrinya. Baik. Dan di antara yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ya, terkadang ketidaksukaan itu karena suatu masalah yang dianggap besar. Ini ya, ternyata kalau ditelusuri, kenapa kamu bisa tidak suka dengan suamimu, tidak suka dengan istrimu? Kalau ditanya ternyata ya karena satu dua masalah saja, satu akhlak atau dua akhlak ya. Nah saja, istri saya itu kalau pas lagi datang bulan ya bawaannya merengut ya, ya. Bawaannya merengut, lu berapa hari merengutnya? Ya, usbu', satu apa namanya? Satu bulan. Nah, ya coba kita lihat sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi mengatakan, "La yafraqu al-mu'minu mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar." Atau kama qala Rasul alaihi salatu wasallam. Janganlah seorang itu membenci, seorang suami membenci istrinya hanya karena dia tidak ridho dengan satu khuluk. Karena kalau dia membenci satu khuluk itu, satu sifat tertentu, kalau dia mau adil, dia akan bisa melihat ada akhlak-akhlak yang lain yang kalau dia selalu ingat, dia menjadi apa? Ridho. Nah, terkadang permasalahannya sederhana, hanya satu akhlak saja yang kemudian dia tidak suka, namun dia selalu diletakkan di depan matanya, itu saja yang dipikir ya. Keluar rumah, istri saya merengut ya. Ya. Masuk rumah, mesti merengut ya. Selalu dipikir itu. Kerja juga demikian, tidak ingat hal-hal lain yang apa namanya, yang membuat orang ridho. Istri saya walaupun seperti ini ya, telah melahirkan 10 anak saya ya. Asyarah 10, apa ini bukan bukti cinta ya kan? 10 loh ya, ya. 10 ya. Setahun paling tidak menyusui berapa? Ya. 2 tahun. 2 tahun kalau saya nyusui tidak bisa ya. 2 tahun ya, hamil sudah berapa? 9 bulan. Ya subhanallah, namanya sudah berat. Ini saja sudah, semoga bisa apa namanya, mengingatkan jasa ya. Kemudian sisi yang lain juga ya, sudah berapa dia mencucikan baju kita ya. Kalau anak sampai 10 kira-kira berapa tahun dia menikah? Kita tidak paling tidak 20 tahun ya kan. Ya, atau mungkin ya kan, anak 10 kalau ya kalau tunji setahun siji ya paling enggak ya kurang lebih 12 tahun, 13 tahun. Ya. 13 tahun. Nah. Sehari berapa kilo baju dicucikan? Masih lagi apa namanya? Mengurusi apa? Anak-anaknya. Pendidikan anak-anaknya. Masak untuk kita. Asya, perkara-perkara yang sangat banyak. Dan Islam adil, ikhwan. Ya. Baik, jadi saya khawatir seandainya ketidaksukaan kita kepada istri kita atau pasangan kita adalah karena hanya satu akhlak huluk saja ya, yang selalu diletakkan di depan mata kita. Sehingga setiap saat ya seakan-akan banyak salahnya, karena itu terus yang dilihat. Ya, makanya coba kita lihat ya, sabda Nabi alaihi salatu wasallam ini. Ya, janganlah seorang suami membenci istrinya atau sebaliknya ya, hanya karena satu huluk yang dia benci, tidak dia sukai. Karena kalau dia membenci salah satu sifat yang tidak baik, ya dia akan ridho dengan sifat-sifat yang lain. Ya. Wabillahi taufik. Dan orang yang paling berbahagia adalah ketika dia bisa melupakan kejelekan yang ada pada istrinya. Ya, selama kejelekan itu bisa ditolerir, ya kan? Kalau kejelekan itu adalah tidak sholat dan seterusnya, tidak boleh suami itu diam dan menutup mata. Tapi kalau tadi yang saya contohkan misalnya, dia merengut ketika apa namanya, ya haid, itu hal yang wajar. Saya katakan wajar. Ya ini bisa diobati insyaallah. Ya. Kondisi dia sakit perutnya ya, tidak stabil ya. Ini menjadikan dia seperti itu, wallahu alam. Sebaliknya juga seorang istri ya, ketika tidak suka dengan pasangannya, suaminya, coba dilihat. Jangan-jangan sebabnya adalah mada karena tadi tidak adil dalam memandang. Ya, tidak adil dalam memandang, wallahu alam. Nah, afan Ustaz, ana mau tanya, daftar haji dulu atau beli mobil buat bisa ikut taklim terus mencari apa? Ilmu. Mana dulu ini? Daftar haji dulu atau pertanyaan kok susah seperti ini ya? Daftar haji dulu atau beli mobil? Iya. Susah ini ya kan. Iya. Enggak ini betul ada uangnya enggak? Iya nih. Iya, berdoa pada Allah bisa dua-duanya, ya kan. Baik. Wabillahi taufik. Kalau mobil itu sudah menjadi sebuah apa namanya? Ya. Baik. Apa namanya? Kebutuhan bagi dia namanya. Kebutuhan pokok bagi dia namanya. Baik, maka ya tidak mengapa Anda membeli apa namanya? Ya. Mobil dulu. Ketika ini sudah menjadi sebuah kebutuhan apa? Ya pokok. Terkadang seorang ya menjadi sebuah kebutuhan pokok. Yang kalau dia tidak memiliki itu, ya, maka akan banyak sekali perkara yang dia tidak bisa apa namanya melakukan, bahkan mungkin madharrah. Ya. Tetapi kalau ini ya, apa namanya bisa digabungkan, ya, maka dia bisa apa namanya mendaftar haji dulu, ya. Baik. Kemudian setelah itu membeli apa namanya mobil. Ini zahirnya ini mudah rezekinya insyaallah ini, ya. Ya, mau beli mobil, ya kan? Mobil apa ini, ya kan? Tapi kalau mau beli mobil Innova di atas 100 juta, ya sudah, beli mobil yang harga berapa? Ya, harga 60 juta, yang 25 untuk mendaftar apa? Haji. Selesai sudah, ya kan? Ya, coba dilihat, ya, mobil apa yang antum mau beli nanti. Ya. Kalau ternyata mobilnya harga 8 juta, yang untuk dua-duanya enggak bisa. Ya sudah, beli mobil dulu. Oh, 8 juta, ya kan? Mobil yang ya kan? Ya. Ini perlu dilihat. Ngatur enggak, Pak Nge? Iya, ini pertanyaannya perlu diperjelas. Kalau bisa digabungkan dua-duanya, contoh tadi, ya dia punya uang 100 juta lebih, ya sudah daftar dua-duanya, dua-duanya bisa dapat mobil 60 juta sudah bagus, ya bisa jalan lah. Kalau hanya untuk taklim dan juga untuk apa, ya. Kemudian selebihnya untuk daftar haji. Nah, hukum televisi apa Ustaz? Kalau istri minta belikan televisi, kita tidak membelikan, apakah kita berdosa atau tidak? Iya. Taib, televisi sekarang madorotnya apa namanya? Ya, aksar madorotnya lebih banyak daripada apa namanya? Ya, manafi manfaatnya, kalaupun ada manfaat. Ya, sehingga darul mafasid muqaddamun ala jalbi mada al masalih. Ya, dan daful mafasid, ya, darul mafasid menolak mafsadah lebih diutamakan daripada mendatangkan apa? Maslahat. Kalau memang ada maslahatnya, dan kita saksikan. Ya, mafsadahnya akstar, lebih banyak mafsadahnya. Maka tidak sepantasnya kita apa namanya, tapi memenuhi permintaan istri ini dan tidak berdosa. Ya. Tapi belikan sesuatu yang lain yang bermanfaat. Ya, sesuatu yang bermanfaat. Wabillahi taufik. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Pertanyaan yang terakhir, afan Ustaz, masih menyambung taklim sore kemarin. Ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan sungai di Jannah, yakni Al-Kautsar, Allah menyuruh beliau untuk sholat sebagai wujud syukur. Apakah ketika kita mendapatkan nikmat Allah, kita juga harus sholat atau cukup dengan sujud syukur? Taib. Nah, syukur kepada Allah adalah dengan ibadah kepada Allah. Yani semua ibadah yang kita lakukan adalah wujud apa? Syukur. Dan terkadang wujud syukur dari nikmat tertentu ada wujudnya. Seperti nikmat harta, di antara wujud syukurnya adalah dengan mengeluarkan apa? Zakat. Dahamin dari di antara wujud syukur adalah mengeluarkan apa yang wajib, ya, mengeluarkan zakatnya. Nah, dan juga semua ibadah adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperbanyak ibadah-ibadah yang masyru'ah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ke qiyamul lail, seperti salat malam atau yang lainnya dari ibadah-ibadah. Nah. Baik. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, dan kita mohon maaf atas segala kekhilafan, ya, atau hal-hal yang barangkali tidak berkenan pada antum semuanya. Ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Ya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.